saat gerimis datang membasahi gaun merahku yang engkau berikan untukku. Yeah. kembali to the party tonight. Performing spot, DJ Opus The Band. DJ Opus Remix.